Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-Karim alladzi man tawakkala 'alaihi kafa ومن آمن به هدى ومن سأله أعطاه ما تمنى والصلاة والسلام على حبيبه وعبده ورسوله وسيد خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبياء وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تلقى. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم أما بعض حضرة الأعزاء من العلماء والفقهاء setuju para alim setuju para kiai setuju para habaib sesatajana sami-sami beteng kaula muljaaki langkong-langkong al-habib Mustafa serabuepon dari Berejih. Maaf habib dan kula tak nyebutin asmah bangsaepon panjenengan karena dan kula laki belum jelas ngauningin. Cuma beten kula selalu ngaturaki takzim terhormat dek ajunan. Juga nan tak lupa sahibul bait sahibul hajat retan khalis Syamsul Arifin selaku kades atau benar kepala desa Kertah Kerta bare. Sareng sedaya perangkat epon juga sedaya keluarga besar di Kak Dintos sedaya na beten kula muljaaki. Tak lupa juga Kiai Mahin serabu epon dari Ampunten. Juga Kiai Abdullah serabu epon dari Ampunten. Jukanan para kiai kiai selain setak nyeputi dan kula dekat untuk persitung asmana sesetajana jukan betan kula muljaaki. Para rabu ustajah dan kula cuma ringkas saos karena seampun dan kula membaca hadirin sehadir panik ampun lacem macem bernah bade se kepuruh, bade se ki siap sampai tuntas, bade se macam-macam bukan. Kula terhadap imam si adil. Karena para rabu ustazah catatan kauntongan manabiku laku bade istilah Allah keduan tenda, Allah keduan terop. Sebekal dadi naungenna orang-orang silakar istimewa aki sarang Allah. dari umat-umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iantarana tidak lain yang kibenika imam seadil, pemimpin seadil. Saat mungkin pemimpin pengajian benika dan gaulah ditenggulat roh andi seadil. Nah, keadilan ini ke insya Allah ngerti dek orang sing ngaji mak. Mun orang sing ngaji lebur nana macam-macam, jajang melancang. Bisa tak masuk pengajian ni, kau paling tak seneng mun pengajian tak iki di ngaji, tak masuk aki. Dikule minta cuma dek pandek kas lekas sepenting panjenengan peleman abekta maknana sebedening iatena kepala tisah muniat dan mulia ta'zim dan hormat atas lahir Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kempengah kule peleman deki oleh maknan mulut sini ketok kan penih kekun cuma seisari mak. Para Rabu Ustazah dan kula pertama berangkat dari Kanjeng Nabi panikah keluargana nika berada dua kelompok mak. Kanjeng Nabi andi keluarga dua macam keluarga. Sepertama keluargana Kanjeng Nabi panikah min jihatin nasab, keluarga dari jihad nasab, dari jihad keturunan. Akadnya katos dak semakin para habaib, para zurriya-zurriya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakanlah jelas mereka-mereka ini kan dapat jaminan ridon Allah. Kalau benyata-nyata hasil kapi bedening iswargan Allah ning tasatas. Lah bedesim kapi ruah. Lah sim swarga kapi ampun. Teti mas kia kuleban panjenengan panika ngolatin bentuk habib, bentuk zuriyah, bentuk ahlil bait Kanjeng Nabi panika aropa apa-apa kuleban panjenengan jarok noro arwar ingan di isim suarga. Ulama adabu waki asyarifu afdalu minal alimi walau kana jahila. Poton Kanjeng Nabi karena adara bi Kanjeng Nabi ni kepakun tetap lebih utama daripada ulama, lebih utama tempang dari reng alim sana jenep hudu mak. Karena dara napolong bi Kanjeng Nabi, satu dara bi Kanjeng Nabi, setong dara bi Kanjeng Nabi, timung Kanjeng Nabi ke swarga, dara-dara na Kanjeng Nabi ke bapak pasti swarga ke piyambuan. Nah, saya pikir mungkin molotan kita takrim Rasulullah kan teropong ngambung ke swarga na Kanjeng Nabi kian. Sekarang di mukuleban panjangan ki tidak jaminan si pasti langsung mukuleban panjangan umat di kau lihat swarga, si langsung. Padahal jaminan kita kocak umat Muhammad iman karena keimanan nak oleh swarga, ni kau berada jaminan, cuma tak pasti langsung. Bisa suka swarga ki nyeper gelu. Ya tak tahu kok laku kenang na cuma duaan ima swarga ima neraka ima neraka ima swarga timun yanto saki si masuk ke swarga tak kira yanto saki ini swarga pakuning tempat si lain dek tempat boleh kecuali neraka tina tos antos ning disa tak apa-apa salahnya siapa mak mati nyambi dosa. Salahnya siapa mak mati nyambi keliru banyak Allah. Jadi pong-pong libet molot ni mak. Molot ni teretan saja. Debunya Imam Fakhrul Razi ni di dalam kitab. Imam Fakhrul Razi ada bu molot ni ke mak tade hal si budi ni molot ni ke si tak nyambi. Ilang tu sa kuliban panjangan ni tade. Sampai napa si ibu caki kangkui molot. Aing pun aing ibu caki kakui molot pas yinum bi orang si kuluban panjenengan si anoro amolotan Allah bakal ngampuni tuhusan-tuhusan orang si nginum aing ni. Alhamdulillah ti mangka maneman mak kadang sebagian orang aing-aing molotan mereka deer baik kebeco aja kebeco aing molotan ni aing barokah aing molotan ni aing barokah si beda jaminan lebat aing molotan panikah saibuh nur, saibuh rahmah dari Allah saya sahabat ni dalam aing ni. Sallu ala Muhammad. Ma min syakhsin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw ma'in aw syai'in akhar minal ma'kulat wal mashrubat illa zaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilayhi al-barakah min dhalikal ma'kul wal mashrub fa innahu yattarib wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li'akilihi. Setiap kona pasaos saya sabak di acara mulut, termasuk hal yang bisa dimakan dan yang bisa diminum, hal si bisa deer dan si bisa minum, sabak di mulutan Allah bakal nyabak keberkatan sebanyak ni dalam ceeran dan dalam minuman panik. Sampai yang pamaki walau itu buaki buron beras atau gandum atau milhun atau bebuja dan semacam-semacam teritan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun barokan ni kemasuk, sampun kebarokan ni kemasuk ceeran dan minuman panik. Yattaribu wa la yastaqirru aputih akulih. Menabi Allah atanya ba'an ma'akulih ba'an ma'aputih berapa. Pas ngocak si de'eran nih, pas ngocak mator de'eran nikah, ngocak de'eran nikah, mator inuman nikah dekat Gusti Allah, dan kaulah tetap akulih ya Allah, dan kaulah tetap aputih ya Allah, kecuali ajunannya porah dek tu sana singakan tengkulah ban singinom tengkulah. Alhamdulillah. Mangkan mana iman membeda aing molot cek kebeto. Deeragi pamilo keluarga si tak norok, pamilo putra-putra si tak norok. Insyaallah napa boleh tambahin niat karena abek cet ngormati lahir Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuleban panjenengan bekal mangki ipan semonapan keberkatan di kaito. Terutama ide buaki cepon Allahumma shalli ala Muhammad. Wa in quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in ala ma'in faman syariba dhalikal ma' dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah wa dakhala anhu alfu ghillin wa illah. Siapa-siapa orang semacam mulut semaus mulut usmausan karena takzim dak lahir kanjeng nabi, tak bacaan karena takzim dak lahir kanjeng nabi, yang kuyaki ka aing sahabat ka aing, maka aing panika bakal epaso saibuh rahmana Allah, saibuh belasa Allah, ben saibuh nur tor katerana Allah ning dalam aing nikah, ben bakal epa keluar, bakal epa keluar orang senginom aing panika saibuh penyakit sebenarnya ning dalam atena, ben saibuh kecurangan kezaliman ben semacam sebenarnya ning atena nikah. Nikah hikmah daripada takzim terhormatatan kaulah muljan karena lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akati para habaib tak ragu boleh ternyata pasti waring suarga kapi yang buat mengganteng kulah ibu lang sarang guru dibin sehingga cek terlalu semak dekat habaib mi terlalu banyak cangkolang, cek terlalu jauh juga dari habaib mi tak asampung panjenengan. Karena semaan dak puotan Rasulullah panika nyambi kesemaan dan kula selaku umat asampung hubungan wi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sanajan putuh tak tahu putuh ilmu Habib, putuh ilmu puotan Rasulullah nika kelas apakunkeun muljaan tempeng daripada orang-orang alim. Nika saya pertama. Saya nomor dua para rabu ustazah. Nasab kanjeng nabi ini kah min jihatil hasab au min jihatil ilmi. Keluarga kanjeng nabi si nomor 2 keluarga semun lebet dari ilmu tor kamuljana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasera menikah tidak lain ahlul ilmi al ulama. Al ulama panika jukan satajana termasuk keluarga Rasulullah. Cuma arwah keluarga min jihatil ilmi dari arah-arah ilmu nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arte mun reng bodho ni mah tak kira bakal sambung bi Rasulullah. Mun reng bodho ni tak kira bakal sambung bi Kanjeng Nabi. Kecuali reng sebodho pinter selalu semak ka ulama, selalu semak ka guru, selalu semak ka kiai, insyaallah orang sebodho menika bakal dadi toronah orang-orang sing nyata-nyata imul jaki sar Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para rebu ustazah tengkes saos tapi padat insyaallah. Ini ke kalimat akhir pun. Kula beralian boleh. Kula nyatanya panjenengan kapi hadir deka intoh jelas oning eonceng kelebun kertah bere mun mabede molot. Ingkir begi. Kula ben panjenengan kenal pun apa tak kenal dek kata molot. Kenal karena selalu yunceng molot. Tapi pada hakikat kula ben panjenengan tak ngerti ka maknana molot. Kun tau ka istilah molot kin tak ngerti ka maknan. Apa molot? Ya long bolong macam berjanji ngakan ni penting berkat mulai. Karena kebiasaan artinya kula ben panjenengan. Wonten. Molot panika para rabu staja lahirah manusia setae pada-pada bi manusia selain mator mun tak de pada bi manusia lain karena lahir manusia panika teti lahir selain teti lahir setajana umpama nu kula ban panjenengan mangki seneng seneng ruah karena lahir Gusti Kanjeng Nabi manangki kula ban panjenengan ndak bunga bunga ruah la bunga lahir bunga keluar karena lahir Gusti Kanjeng Nabi. Satu ada seta sambung bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti molotan dak ke kuleban panjenengan nika ketipun apa para rabu? Molotan nika arti ben makna dak ke kuleban panjenengan. Saampon na Kanjeng Nabi epangki ih manabi Kanjeng Nabi panika orang muljah. Manusia setak depada bi manusia lain tetinya tepuk teh manabi palayanan Allah dek Kanjeng Nabi Muhammad panika teti jelas atas palayanan na umat dari umat-umat seselain daripada umat Nabi Muhammad. Dan ini arti pokok daripada kuleban panjenengan ni kamu lot mungkin kurang paham bali boleh. Seeko caki mulut nikah kelahiran kelahirna siapa? Kelahirna orang kabulan Allah sesarang Gusti Allah ta'e pada-pada bensi lain maksudnya lahir orang paneka istimewa. Nah bukti keistimewaan nah selahir nikah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika teti penyebab istimewa nak kuleban panjenengan ni ke umat. Nah molot enak bahkan tipu apa kiai molot enak mun kuleban panjenengan apa ngerasa bangga bahagia atas pelayanan Allah karena Allah melayan Nabi kuleban panjenengan bukti ebas dek remah bukti nak kelayanan kuleban panjenengan bukti ebas katipun apa Allah melain kuleban panjenengan leh mun ipangki palainan si bisa ibukti kuleban panjenengan ni ke makna namulot jadi mungkin tak bisa mangki palainan ni iaba umat semunya teti lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kuleban panjenengan ki belum tahu arti tepak namulot si bisa ikibada ke aba mun aba sajen tambah semak kemasan aku leban panjangan atingkel dari alam tunya baneka mun kau laten sajen tambah banyak barokah sajen tambah banyak kasayan sajen tambah banyak deng padeng andi arepan mun ku leban panjangan puto syafaat ta Kanjeng Nabi ku leban panjangan bakal uliyah syafaat ta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seni keteretan Sebanyakkan orang amulot ni berharap kenging syafaat. Ingkiri-ingkiri. Nah, cuma mak syafaat pani kebekal ekau lema bagi orang-orang si ampon lek ndak isyafaat ini ngiodi makin dunia nikah. Siapa si ndak tolong ben kanjeng Nabi makin itunya orang kini kesibur hak kula ku ngoleh syafaat ya junan Allah. Sampai bi kanjeng Nabi kemperakin ing dalam satu hadis tang umat bekal oleh syafaat tang umat ijamin swarga deben kok jang kanjeng Nabi mun bedek 6 perkara 6 syarat lakoni. Ini kan berarti pertolongan Rasulullah. Pertolongan Rasulullah si ampun kada age mangkin ning itunya nikah. Aku laku mak tepak pertolongan silakar iki tengaungku kuleban panjenengan iki baungku kuleban panjenengan tonton aungku kuleban panjenengan sareng Rasulullah kangku itu di ahli suarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pun apa sih 6? Pertama ustuku idha haddatum mun acaca cek cek lecek berarti syafaatku laku tak kerenda kereng lecekah. Baca TV tahu sama caworeng kula maca kabar TV hei musyrik cek cek lecek bangun minta syafaat ke jeng Nabi sampean kisah ini ke kabar TV hei ingsun hei aku hei anak hei awak mentera syafaat cek tetireng lecek pak cucur cek tetireng lecek sama baik sallallahu Muhammad ini kasih pertama ini ke pertolongan saya itunya mak. Nomor dua wa aufu idza wa'adtum mun ba'an eci janji atau babade perjanjian mun ro tau cek mun perjanjian na ba'an ro bagus ridho ya Allah tekanin perjanjian dia cek sekali ba'an atek cek sekali ba'an denekanin janji-janji seelarang Allah. Dua pon nomor telo wa aufu idza wa'addu idza tumintum se nomor telok mun ba'an oleh amanat jaga amanat diri mun ba'an oleh amanat jaga amanat diri mun ternyata ni amanat ruah akan duk papakon lakonin mun akan duk larangan tinggalin akati termasuk kuleban panjenengan e perintah wajib sareng Gusti Allah ala kodok sewajib wajib ni ke amanat kuleban panjenengan termasuk banyak larang dari larangan-larangan Allah kuleban panjenengan atingkan dari larangan Allah ni kenyamanah ajagah amanat saya peringati Allah lebih-lebih abad ibri iodi mak kau dian ni kakapi bisa muntut kesenangan ni abad matah bisa muntut senengah kopeng bisa muntut senengah colok bisa muntut senengah tanang bisa muntut senengah elong bisa muntut senengah sokoh bisa muntut senengah sadajan anggota jasad bisa muntut senengah maka kuleban panjenengan setajah kabur Allah cek sampai ngalak waki setajah pun apa se'e pangki seneng dari angkutan abadhan cek sampai dari se'e haramaki Allah nikah pertolongan kanjeng Nabi nomor telo pertolongan kanjeng Nabi nomor empat wahfadhu furujakum andi kemaluan andi farji jaga farjina cek sampai kunaki kasih haramaki Allah kunaki kasih halalaki Allah. Pas senomor lemak para rabu saja waguddu absarakum jaga mata nah jak sampai babas ngabes seneng atunya jak sampai pengolatin kesenangan-kesenangan sebeda itunya karena apa sih habis ban kesenangan sebeda itunya jadi ya justru nyambi ilang kesenangan-kesenangan seisari bekna tor seipangki bekna ku laku junan Allah subhanahu wa ta'ala. Pas senomor 6 para rabu saja jalan aku leban panjenengan kenging syafaat kelak ya junan Allah kelaban nereman syafaat tor pertolongan kanjeng Nabi saat mungkin odi dengan ilmu tunya napa wakufu aidiakum jaga tanangah tanangah jaga jek sampai kuna aki kasengorgi aki ke akhirat jek sampai kuna aki kasetak manfaat jek sampai kuna aki kasenyambi abek jauh dari Allah jek sampai kuna aki kase nyambi abek jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena tanang pada kesetiti penanggung jawab dari setajen hal amal si kau dikuleban panjangan makin di dalam tunya nikah mungkuk laku bukan ditanyain langsung sarang Gusti Allah tanang kuleban panjangan nikah sesuai leres Ma Nabi Allah dabu ning dalam surat Yasin, Allah dabu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kulaku bilang pun ada pak kajunan Allah, manusia kapi ini kayak kunci leh sana sarang kusah Allah. Tolong ini kita bisa baca tabi Allah. Ini kunci bi Allah. Siapa sih acat tabi Allah? Siapa sih budak buan bi Allah? Tanang aku leban panjenengan ini. Tanang si budak buan bi Allah kulaku. Pas siapa sih nyaksain? Soko dua aku leban panjenengan sih nyaksain kulaku ya junan Allah. Timane tanya ki, hei tanang, bani pada remaan lamba, ki macam pangeran, kadang ni pemuka tampar, ini mah, ikan dengang goreng, ungguan rah, mocak sokoh, ingki tenggulai sinyak seenjet pangeran, cek tenggulai singa teraki, wah, jangan sokoh. Ini berkat TV, sokoh sebentar nggak teraki, wah, leni tanang, colok. Bungkembung sama ni kang ngocak tak bisa, ngocak tak bisa mak. Nih ikan ceng bin Allah subhanahu wa ta'ala colok gula pun panjenengan. Nih tanang siapa caca gula. Sallu ala Muhammad. Jadi dari mulut dan mangken tori pondut haik mana Kanjeng Nabi bakal nyafaatin umat tak pasti. Mangkan cek mempersulit Kanjeng Nabi. Cek memalarat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi atolong aku gula pun panjenengan juga tolong cek pemalarat Kanjeng Nabi nolong gula pun panjenengan. Apa napa berada bus saja? Orang epalain Kanjeng Nabi ku laku ni hari kiamat telok macam orang si melarat epangki Nabi Kanjeng Nabi. Ben melarat orang telok ni ke apangki bi Kanjeng Nabi. Ni kenyamanan orang si mempersulit tempon dari amal kau dia namang kenika. Isro aja ke si enam gelar aja ke. Dia pun Kanjeng Nabi berada telok orang si ku laku tak bekal ni ngalengkok yang Kanjeng Nabi. Orang panikari seharian Rasulullah tak mengkira Rasulullah. Masyarakat telah orang kesebut si pertama tidak lain al-aku li walideh, orang sepernah nyakain kering tua duan. Manusia kita kuleban panjangan umat Muhammad sepernah nyakain dari sepau dua. Timo ponggi badan di ring sepau dua pas sekut-sekut asapora pas sekut-sekut anyu on di dona. Jagal janggal, jagal cengkal, jagal bengal. Apa kita kering sepau dua? Napa fokus kering sepau dua? Napa cemper ring sepau dua? Ini kemuntroku laku bisa pangkiwi Rasulullah. Pas nomor dua, waddayyuthu. Ben orang saya tak pernah curiga di bini, tak pernah curiga di anak bini. Sering gulat hormator mana pengajian ni kita sok lakar selalu ni kami ke ibu icompok ke kita tangke eh pari kaki ngoning ke beli beli pun saya ngak cak teti the youth saya ngak cak teti orang laki saya tak pernah curiga ke bini nah tak pernah curiga ke anak bini nah ni kan nyombangin tu sakapi mak bila lah reng laki tak pernah curiga ke bini nah reng laki tak pernah curiga ke anak bini nah dua anak ben bini bae ka bekal teti sompreuna tu sanareng rake ni ka mah. Sallu ala Muhammad. Kadang-kadang si bini keluar tenten-tenten tanpa pamit teng lake seperentak peduli apa tak urus-urus tak nak tanya ki jada mah. Lebih-lebih tilakar berkaitan ka masalah anak bini mak. Kadang-kadang a sekolah berangkat bareng buat kancana laki ngentel ke kancana laki nah reng tuan ni kapan dah ada macam curiga muni yang keprojek reng kancana reng pakai kancana dengan rekan reng laki tadi sahwat ngarah rekan reng bini tadi mengkatero ngarah justru pengaturan dua anak ben reng laki sebeni muhrim neka nyebabakina pakana kullu dhambin amilahul waladu ala abihi tu sesek lakonin nak kanak ni kaya bagi kering tuan nasarang kusta Allah sallu ala Muhammad. Nah lebih boleh maaf tantan saja ni kesempon lai kelumrai kakapratore cek pate abe enda e pengaruhi kakapraan ben kelumraan sekeluar dari keris syariat Allah termasuk kihal saya berkaitan dek nikah andi anak bini babakalan. Ni je biasa namangkin. Andi anak bini babakalan ni kita ikabin mak, kita yakat ni biasa. Anak bini bagi babakalan riki. Bodoh tak ada. Iya, jaring ni pun nak lumrah. Jaring meni kuning kerta mak. Meni kuning dia soe jompo jeneng iya. kalau kau mau kapi kepada pak, minta minta bulangan langsung dari Allah. Bulang ulama kalau tak anda berarti minta bulangan langsung dari Allah. Mak tak tahu. Napa sih berkali bulang lagi Allah ni kau tahu ni? Seraki bulang Allah. Ya Allah. Orang-orang siampun letak endak muntut debu-debu ajunan saya pelebat dari lesan para ulama berarti mereka lah mereka minta bulangan langsung dari ajunan nyatori ya Allah, nyatori bulangin langsung orang-orang ini sallu ala Muhammad terutama saja kula Allah subhanahu wa ta'ala sampai riwarin mak totopan pondok bini ini compok mak berenak karena dat ngudat lebat ya dan compok merkir sepeda ya dan compok tanya aki bila damai com munine tretan. Tretan siapa? Semangkin ni pondok binian totoban kiai. Ungkuan tretan ben pondok idina. Engki lu dah pecur-cucur. Ungkuan tretan apa siapa? Tretan kento kiai ngakoh mun tak ngaku ben tak begi nyimpang dringko sithik. Iki bekal kento kiai lah niki. Seran ring to nareng bini ni mak dak rida gallu. Mun putra binin bede wontuk selai beri lenje lene baraka bi kiai pas gara-gara gundeng lake seorang ni kasih mata ada keberkatan se ampun le sabe sareng para ulama ni de putra binin ni ka karena gara-gara ijemput ben orang sibini mahram mah mangkan kula sering matur ki KKUA juga sering matur kula tolong ki KKUA mun bede pernikahan ning itisah selaki belum wali makna belum napanya man ikarje na ikebaina tolong gender en ana gender kagebai surat nikah dimin niser kasak kun cuma sebab male apangkin male tetap tak lebet dari si haram je pun tu titik pakabin kun lah bekalan bah pakabin ti ni jadi dalong bolong dulu ya makai bolong tak berapa permun bol ingkun cuma tak titik masalah apangkin senikah man Allahumma salli ala Muhammad polan tak kok titik cerita tentang gemak ini tentang kini kebudayaan yang laki mak apa kalan kebodai apa kalan kebodai karena nak kena bin ini kampung nak kerja mari kuliah kerja semua nak kena laki ini keserina benih oleh sekolahan jadi tak bekerja lebat kantoran beli bekerja cumpok semacam malah ya biar swasta lah akhirah irempek bi tantre-tantren kuliah nikah dak remak nak kanak panika serena kadang-kadang bekala dari Sumenep panika nginep icompon ke laki ini ke mak nginep dikaton tak nyaman di waktu bede keluargana dari poda ini ke kocak tori senika saos pekabin saos nak kanak nikah mak le ajege kamaslahatan tak nimbul lagi kamafsadeen lebih-lebih umpaman Allah tukah karena perbuatan anak si tak bagus nikah pah tak lemih lokasi lain sebenarnya lah ini orang bawa daerah bang ocak mak boh jadi yang perlu nabit pada pekabin mangken ni kok benten ni kita ipa polong ngenten mumpas ngandung dah rumah boh makin ngandungan apa kan lapor halal wow tina pengok ngandung tak usah kabin ni gua mak ajar kurang ajar kan duwe. Kang gole. Kok ngandung tau sak kabin iku. Tak todus ka orang iku. Palang ngko re. Ilik perkara pangeran je bon gole iki. Dadi akhir daripada hikmah mulut saat makin panjenengan ne paring naoning makna mulut ni kepada hakikat tretan Kanjeng Nabi epa istimewa sareng Allah. Ontong rajah ke umat mun umat juga epa istimewa sareng Allah la banyak keterangan ulama dari apan jenengan situ pitu tak pada ben umat lambo contohnya dari amal bagus saos mak kula ben panjenengan ngelakonin bagus sekalian Allah pasti males sebolo ini target tembo jadi target sebolo jadi bisa lebih Allah nyatakin dalam Al-Qur'an wallahu yudha'ifu liman yasha pasti Allah bukan melipat gandakan munakar nyata-nyata amal kuluban panjangan lebih mapan benikun sawalo ini kasih tahu keistimewaan sampai Nabi Musa alaihi salam saya ini membaca kitab Taurat Nabi Musa mau kitab Taurat umat Muhammad panik sareng Allah lek kacatur ning ngirim kitab Taurat ni kama Sampai Nabi Musa nyuwun dek Allah, ya Allah. Di dalam kitab Taurat, saya pun di akhir zaman bekal pada umat seistimewa tak langkung umat panika pada tiaki umat dan kaula, ya Allah. Nah pada pun Allah dekat Nabi Musa, Allah Musa. Jadi ya bani aduna dati umat tabakan. Jadi ya umat ta Muhammad. Kuliban sampean kita ada lah kacatur. Mamun tak ingin lah kacat mulia nore. Coba bukti. Surat kabar di mabai. Media di mabai. Saya ke berita. Pola nalim berita. Namu ketetian. Iki namu iki. Kuliban sampean mun tak ingin mulia nore. Kita ada ketetian kuliban panjenengan lahir. Lek kacatan yang dalam kitab Taurat. Lek kacerit tapi Allah dekat Nabi-Nabi sebelum nama. Dari muljan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak usah lomalo tibi ke pangeran mah. Aba saat banyak menyimpang dari aturan Allah, kita kutu lomalo tibi ke pangeran. Duh ya Allah. Ati neka catur ning kitab kitab ajunan sebelum nah Quran itu ronaki, kitab Taurat acaca, kitab Injil acaca, kitab ini acaca kapi. Mak dan kulit berbuat ketika itu dek ajunan ya Allah. Kutu lomalo tibi. Sallu ala Muhammad. Sampai akhir-akhir Nabi Musa mintat umat nikah kapi umat Muhammad ibadati umat ta'abak na Nabi Musa ni tak peringati sarang Gusti Allah. Akhir Nabi Musa apa di buku sini, ya Allah, manabi umat panikah ampun lah tak peringati teti umat dan kuli ya Allah dan kuli saos pateti aki umat Muhammad ya Allah. Nabi Musa sila Rasul, Nabi Musa sila Nabi, terotetia umat Nabi Muhammad karena membaca keistimewaan aku leban panjenengan. Tiku leban sampean katanya dari tibi, ya Allah, apa wah bisa teti alak mengakri, ya. Padahal engkau orang siapa muljabi Allah, siapa cerita-cerita kan Nabi-Nabi lain, bahwa umat Muhammad nih satu-satunya umat silakan betul-betul diistimewakan oleh Allah. Mulo tenah karena juga epa istimewa na Gusti Kanjeng. Nah, dadi mun abe ingat ka istimewa na Kanjeng Nabi, ku kan ingat ka istimewa na abe. Mulo tenah mun abe selalu a istimewa aki Kanjeng Nabi, lah ini nyaman mulo tenah. Paham. Beli boleh sekalian aki. Kanjeng Nabi istimewa, umat tetapi istimewa. Mun umat tetapi istimewa berarti keistimewaan anda ke umat ni kan nikmat. Nikmat wajib isokoren. Nikmat wajib ke perak. Nikmat wajib ke cemper. Carane cemper abu ban perak abu oleh nikmat istimewa aki sareng Gusti Allah. Istimewakanlah Rasulullah. Pak istimewa kanjeng Nabi daripada hasil lain. Lain ke mulut. Gemperna, maknana. Kuleban sampean mau nanti lebur. Lebur ke siapa? Yang lagi lebur ke bini. Cek sampai ma lebih lebur tembang dekat Rasulullah. Tadi yang mengolotan ini kah? Mungkin leban panjenengan makin ini cinta ini sayang ke keluarga. Cek sampai cinta sayang ke panjenengan melebihi daripada cinta sayang hati ke leban panjenengan dekat Rasulullah. Dan ini keseisahan ini yang mengolot. Mungkin sampean mangkiin berhasil mengolotannya. Ini contohnya, om paman sampean Pak Arman Alandu. Pak Arman Alandu. Pak lepan asak anang keleh, pak lepan adegeng, pak lepan akasap, muncan kangkui kepentingan rumah tangga, muncan kangkui kepentingan keluarga. Tapi bila dia pak waktu solat ngucak sekeluarga, mas ambu gelu mas asolat panjenengan. Karena napas ilakunin panjenengan dekiki bisa yulangin boleh. Mun sambian bisa ambu berarti sambian perhatian dekat Rasulullah tempeng ben perhatian ke keluarga. Itina nyari kasap kelu karena kepentingan Rasulullah. Dikit bali boleh kasap. Terus makna aki tibi pasan karang tibi pasanan. Pokon abe selalu bisa mengutamakan Rasulullah daripada selain. Panekah esse daripada mulut. Mun tak bisa kentuk kiai pasekut konjungan mulut. Jalan ni cepat. Amulut tibi tak mampu mak. Ya maksudnya tak mampu secara kati apa ni kamu bano orang mulut nampak kelebun ma bahaya ma. Mulut ni ke yasul bi anwa el ibadah. Mulut ni ke bisa berhasil kalau macam berdana ibadah panjangkan apa puasa bisa jadi mulut. Panjangkan mau berzanji compok kalau ben artis ibu dan ingkirat kaki dalam kitab berzanji bisa jadi mulut. Kalau ben panjangkan mau yasinan abareng sekeluarga bisa jadi mulut. Mempas kapi kutu nuropak kelebun na mulut mudil kata paneka. Waduh. Apa aja ni kama Nika lecet beng saya, benga kasih kuat, kasih mampu. Si kuat ben si mampu, acek saya tak mampu. Ini mang berarti pak klebu nempen mah. Tetapi bini kun kuat ketibi, balik madateng orang-orang saya tak kuat. Mangkana muntro tawa arte makna mun saya tak kelem bisa sambil kabu abon. Abtina dek kedua buna ajunan gitu kiai, tak kelem dek mangki kiai. Laku ngutama akin selain bi kajing nabi gitu kiai. Laku ngutama akin selain di tempeng Rasulullah gitu kiai. Cinta kasih nadeng kau ke keluarga, jelas-jelas selalu makalah cinta nadeng kau ke Rasulullah kiai. Sampaian berapa kali kunjungan mulut? Ya balai engkau semangken, nama mana nih awal mulut? Ya balai engkau semangken. Kiai lele makalah gitu kiai. Entan, insya Allah kau sebulan kau terus kunjungan sampaian. Muntah dah si ngonceng gitu, kayak minta. Minta onceng kau. Di mak kayak aja ini kau. Jadi artian molas kisah ni kau pon. Nak kira atau searte boleh? Mun bisa nyare, mun bisa kuleban pancingan nyare. Artian mun napa si budaya be selalu dikedepankan din Rasulullah. Apakah ada din kajing Nabi? Ia utama aki din kajing Nabi. Di apa istimewa di kerja Nabi berarti berhasil molot ke leban panjangan. Tidak berhasil molot, kenapa sih diharapkan lebat peringatan molot nikah? Mun putus syafaat, kenapa sih nama-nama gila nikah bakal tetap bisa lakonin ke leban panjangan? Ini kejelas pun jaminan Allah ke leban panjangan. Sallu ala Muhammad. Sabalika ma kul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iktaraftumuha dan ayat kela wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amri munbanan yippa' jamun Allah. Ternyata apaan ki kelebuin benbaan tembang engkau bi Muhammad munbaan andi tretan anak munbaan andi anak anan ki lebih lebur tembang engkau bin Muhammad dengan Allah Al-Qur'an munbaan andi ki andi bini andi tretan tretan baan ki lebih lebur tembang engkau bin Muhammad munbaan andi bini bini na baan atau belaki na baan ki lebih lebur tembang engkau bin Muhammad mun baanan di arta si apa polong sampai mun arta nebuan napa selalu diperhatikan mun karena takok rogi si adegang ben semacam-semacam mah ben takok luang arta si elong bepolong sampai maelang engkau ben Muhammad ibn Allah fattarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri antos ye tang siksa ibn Allah antos tang siksa mangko me dikucilkan ben miki bedi selebihan timbang ben ko antos tang siksa ye. Jadi berarti mak kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, mereka termasuk bagian dari kewajiban golongan panjenengan. Jadi mun molotan nikah, tepon jadi arte musmirun bimahabbatin Nabi, mun molotan ibadih kangkui menampakkan rasa cinta nak golongan panjenengan dengan Rasulullah. Berarti molot nikah, berarti molot nikah wajib mak. Kau ngocai macam mana? Kau molot wajib. Ya lak nola orang yang ucap bit-bit arwah, mereka tak sak biasa. Jadi mun beda orang molot ngucap bid'ah kudu ngucap wajib tin lah baru ayu cungkit keketan cung temuan kula ku bahasa. Beda dalil dari Al-Qur'an. Beda dalil dari Al-Qur'an bahwa cinta Allah, cinta Rasulullah hukum ma wajib. Buktena mun kula ban panjenengan sampai maelang cinta na abe dek Allah ben dek Rasulullah, Allah ngancam nyiksa. Berarti ting beda ancaman seksa ni berarti abe atingkan si wajib. Mengkana takrif daripada wajib yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Seksa orang sini ke wajib, kencer orang sini ke wajib. Namun Allah Ta'ala ini kah sampai nyiksa orang se napa menyampingkan Allah daripada selain, melain Allah daripada selain. Allah ini kebakal nyiksa aku lewat sampean. Jadi munkuli yang tam seksaan ben Allah berarti yang kepulan ikal kewajiban. Cinta Allah, cinta Rasulullah ni wajib. Molotan kiai, mun molotan ya kuaki tidak lain. Kita mengadakan maulid, mun atan jemus ilun bi mahabbatin Nabi, menampakkan rasa cinta hati dekat kanjeng Nabi. Berarti molot terus wajib lah. Min qawaidil ijab, mun molot ni termasuk bagi nah, napa? Aturan-aturan kewajiban. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai contoh akining kitab pada ben maaf ki nikah keluar sekarang ni. Pada contoh kini kita pada benar orang ngaji ilmu nahu. Di mana beberapa perintah kaji Nabi orang suruh nyari ilmu nahu ada. Di mana beberapa perintah di Rasulullah mun kula panjenengan pokok nyari ilmu nahu. Tapi arah apa mak ulama nyuruh ngaji ilmu nahu? Polan senika mak. Arah termasuk kawaidul ijab. Kula panjenengan belajar Al-Qur'an wajib. Tapi tanpa ilmu nahwi, kuleban panjenengan tidak akan pernah menemukan makna yang biris, makna yang positif, makna yang benar di dalam Al-Qur'an nikah. Mengenai debuaki wal nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu sudah ada. Padahal ilmu nahwu ni mak, tak ada perintah wajib dari Rasulullah, tak ada perintah wajib dari Allah. Cuma muni keputusan wajib atau tidak wajib dia. Mulut tidak yakin. Mun mulut cetak wajib mak mulut ni. Mulut ni cetak wajib. Cuma sambian mun amulut pas atin bisa mendatang rasa cinta ada ke kanjeng Nabi benda ke Allah. Berarti mulut panika torokna sewa wajib. Kebala ka sing ngucak bid'ah. Kula ku sing ngucak wajib ku. Mu temu ning jompo mun tak terima. Sallu ala Muhammad. Iki kamu kesang Allah. Ini ka sekilas mentar-mentar mulutna deretan Bapak Kholis Syamsul Arifin. Gila saya sempat nyambut lengkap. Keng katon nyambut nuku tu lubang gila bunyi. Paksa ngarabun penyedia nyambut bun. Lah tak bisa kok lah nyambut. Tini ingerang akhirnya tek bun kok mayu dah nyambut kuah. Alhamdulillah ajar bang, al ajar mundi mundi kepala tisa ni cerah ajar ibu ngal mak. Karena nyambung nuku lubun panjangan. Ini lagi. Mula kelin milik lebun lemes. Atau orang lemes. Siapa orang lemes tadi? Acurin bengal kelebun ini. Sallallahu Muhammad. Termasuk bengal nyambut ning muka umum ini masya Allah. Termasuk kita kumpir rakyat ini kesenarema. Sallallahu Muhammad. Muka-muka sang Allah subhanahu wa ta'ala tuti manfaat dan barakah. Insyaallah pada ponakan dan kuliah Kiai Mahen nikah. Seperti Kiai Mahen ini keponakan kuliah. Karena beliau putranya Kiai Khalil Imam Ampuntan. Kholil Imam ini kesepopo bikulah jadi dia banyak penakan di beliau saya adu'a amarnya muka-muka titi manfaat dan barakah dan muka-muka setajana terutama teretan Bapak Kholis sekeluarga muka-muka titia mulut niat muljana nonton dan kula setajah saya hadir nikah mana bikin yang syafaat kajing Nabi Muhammad SAW ben along polong aka pihuk laku mantaran benda iba benda bendera kusti kajing Nabi Muhammad SAW sallu ala Muhammad. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alani Allahu wa iyyakum mustajibu syafa'atahu wa raju min Allahi rahmatahu wa rafatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wastirna bi dhayli hurmatihi wa hshurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi. وامتنا على حبه وجماعته اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعله أول الشافعين وأجح السائلين وأكرم الأكرمين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فاهدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.